Nazm. Bisa juga disebut puisi, syair. Maka kita masuk pada muqaddimah kitab ini. Sebelum itu, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Dan tentu Allah Azza wa Jal mengutus di tengah-tengah mereka para rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama Allah utus, sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka termasuk kenikmatan yang terbesar bagi manusia yaitu di mana Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang memberi petunjuk. Dan rasul kita yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang rasul yang diutus di saat manusia saat itu di zaman fatrah, di zaman yang kosong dari kerasulan. Mereka butuh dengan seorang rasul, maka Allah utuskan di tengah-tengah mereka rasul yang membimbing mereka kepada al-haq, kepada al-hidayah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju at-tauhid, dari kesesatan menuju kebenaran. Allah berfirman, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Wahai ahlul kitab, sungguh qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang mana rasul tersebut menjelaskan kepada kalian segala perkara yang kalian butuhkan, ala fatratin minar rusul, di saat kalian berada di suatu zaman fatrah. Di zaman fatrah, apa itu zaman fatrah? Yani masa-masa tidak ada rasul di situ. Zaman fatrah, kata para ulama, itu kurang lebih ukurannya 600 tahun. Antaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Antaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Supaya kalian tidak mengatakan bahwa belum datang kepada kami seorang yang memberi peringatan, memberi kabar gembira maupun memberi peringatan. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir, dan sungguh sekarang telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan tersebut. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa di masa sebelum diutusnya rasul itu manusia hidup di zaman fatrah, di zaman yang mana hanya sedikit orang yang memiliki agama, sisa-sisa dari ahlul kitab, sisa-sisa dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Dan ahlul kitab yang sisa-sisa ini, yang masih berpegang dengan agama mereka, mereka itu juga sudah sangat membutuhkan dengan diutusnya rasul. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada para sahabat dan orang yang beriman dengan firman-Nya bahwa diutusnya rasul itu merupakan suatu nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan anugerah bagi kaum mukminin idz ba'atha fihim rasulan minhum, di saat Allah Azza wa Jalla mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhum kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu, yang mana sebelumnya mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui besarnya nikmat ar-rasul, terkhusus rasul yang terakhir yang Allah utus kepada kita yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengetahui, mempelajari sejarah terjemah perjalanan hidup rasul alaihi salatu wassalam. Apa manfaat, apa faedah yang bisa didapat dengan kita mempelajari sirah ini? sangat banyak faedahnya, sangat banyak. Di saat seseorang mengetahui perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi salatu wassalam, banyak sekali faedah yang akan bisa dia ambil. Banyak pelajaran ibrah-ibrah yang akan bisa dia ambil. Baik dari sisi akhlak, dari sisi perbuatan, ucapan, dan segala perkara yang ada pada beliau bisa merupakan teladan bagi kita. Sehingga dengan kita mempelajari sirah ini juga mengantarkan kita untuk mencintai beliau, mengantarkan kita untuk menjadikan beliau satu-satunya qudwah, contoh suri tauladan yang kita teladani, menjadikan beliau sebagai qudwah dan contoh. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah datang, telah ada pada kalian dalam, pada jiwa Rasul alaihi salatu wassalam itu uswah, teladan, suri tauladan yang baik. Demikian juga mengantarkan, dengan kita mempelajari sirah ini mengantarkan kita untuk semakin kokoh berpegang teguh dengan as-sunnah. Mengantarkan kita untuk semakin kuat dan semakin kokoh dalam berpegang teguh dengan sunnah beliau. Dan mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Kenapa? Karena kita mengenal beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Dan juga diantara sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita, yaitu dengan kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah cinta kepada kalian dan Allah akan ampunkan dosa kalian. Dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya bahwa faedah ini, belajar sirah ini sangat penting. Dengan ini kita bisa mengetahui kehidupan beliau dan bisa kita contoh, demikian juga menjadi teladan bagi kita. Demikian juga mengantarkan kita untuk semakin kokoh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berjalan sesuai petunjuknya. Adapun tentang sumber ilmu sirah, maka sumber sirah itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, diambil dari Kitabullah, dan juga dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Sebagaimana yang diketahui bahwa hadis-hadis itu sangat banyak. Terkadang kecuali Al-Bukhari dan Muslim. Selain Al-Bukhari dan Muslim, selain riwayat Al-Bukhari dan Muslim, itu terdapat banyak sekali hadis-hadis tentang sirah, tetapi terkandung padanya ada yang lemah, ada yang benar, ada yang diterima, ada yang ditolak. Sehingga butuh untuk kita pelajari. Dan juga banyak kitab-kitab yang dikarang dalam sirah ini. Baik kitab yang besar maupun kitab yang ringkas dikarang oleh para ulama tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara kitab yang masyhur dalam kitab sirah, yaitu Sirah Ibnu Ishaq, Tahdzib As-Sirah Ibnu Hisham, Sirah Al-Waqidi. Ini kitab-kitab besar, Sirah Ibnu Sa'ad. Dan juga kitab-kitab yang dikarang, yang ditulis oleh para ulama yang lain. Namun yang perlu diteliti yaitu terkait kesahihan atau tidaknya kisah tersebut. Sehingga butuh adanya seleksi dalam sirah ini. Dan insyaallah kita akan mengambil risalah, membaca sebuah risalah karya Al-Imam Ibn Abil Izz. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, yaitu risalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah. Adapun nama beliau, nama pengarang ini adalah Abul Hasan Ali Ibn Ali bin Muhammad bin Abil Izz. Abul Hasan, kunyah beliau adalah Abul Hasan, nama beliau adalah Ali bin Ali ibn Muhammad bin Abil Izz. Beliau dikenal ma'ruf dengan namanya Ibnu Abil Izz. Beliau ma'ruf dikenal dengan nama beliau Ibnu Abil Izz. Beliau dilahirkan di tahun 731 Hijriah di kota Damaskus yang sekarang dikenal dengan ibu kota Suriah. 731 Hijriah. Beliau lahir di tengah keluarga ahlul ilm. Beliau lahir di tengah keluarga ahlul ilm. Ayahanda, ayah beliau, rahimahullah, salah seorang para ulama. Seorang qadi, seorang imam, seorang yang berilmu. Ayah beliau yang bernama Ali bin Muhammad. Seorang alim. Demikian juga kakek beliau. Seorang imam, seorang qadi, dan seorang syekh, masyayikh al-Hanafiyah, yang bermadhab al-Hanafi. Demikian juga mufti. Itu kakek beliau yang bernama Muhammad bin Abil Izz. Sehingga beliau terdidik sedari kecil di rumah ilmu dan dalam keluarga ilmu. Sampai beliau tumbuh dewasa menjadi seorang imam yang besar, yang terkenal. Dan beliau banyak mempelajari dari masyayikh yang lain selain dari orang tuanya. Dan juga beliau, di antara guru-guru beliau adalah Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir, rahimahullah. Adapun karya-karya beliau, maka sangat ada beberapa banyak karya beliau, dan yang paling terkenal, yang paling masyhur, karya beliau yang terkenal yaitu adalah Syarah At-Tahawiyyah. Syarah At-Tahawiyyah. Syarah kitab At-Tahawiyyah. Ini kitab yang sangat bermanfaat, sangat masyhur, yang semua butuh dengan kitab At-Tahawiyyah ini. Di mana beliau di situ menjelaskan banyak sekali tentang masalah-masalah akidah, masalah asma wa sifat, dan beliau bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Dan juga di antara karya beliau yaitu kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu Al-Juzah Al-Mi'iyah. Beliau wafat pada tahun 792. Wafat di tahun 792. Kurang lebih umur beliau adalah 61 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Tapi kita masuk pada matan manzumah. Qala rahimahullah. Bait yang pertama. Alhamdulillahil qadimil bari. Thumma salatuhu alal mukhtari. Alhamdulillahil qadimil bari. Thumma salatuhu alal mukhtari. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Al-Qadim. Yang maha. Al-Qadim. Yani al-awwal. Yang maha awal. Al-Bari. Zat yang maha pencipta. Al-Bari maknanya adalah Al-Khaliq. Pencipta. Al-Mujid. Yang mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Al-Mubdi'. Al-Khaliq. Mana Al-Bari adalah Al-Khaliq. Segala puji bagi Allah. Al-Qadim. Zat yang maha awal. Dan pencipta. Al-Bari. Maha pencipta. Thumma salatuhu alal mukhtari. Kemudian salawat Allah. Salatuhu. Yani kembali kepada Allah. Kemudian salawat Allah Azza wa Jal. Semoga terlimpah. Kepada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar yaitu Nabi pilihan. Nabi pilihan. Yani Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau adalah Nabi pilihan. Dalam bait ini, muallif An-Nazim memulai baitnya dengan memuji Allah Azza wa Jal, menyanjungnya. Dan ini termasuk adab di saat membuka atau membuat suatu karya tulisan, seorang hendaknya disunnahkan untuk memuji Allah, memberikan muqaddimah. Adapun makna alhamd, alhamd sering berlalu, baik telah berlalu dalam beberapa kali pelajaran. Makna alhamd, apa itu alhamd? Alhamd maknanya adalah menyebutkan kebaikan atau zikru mahasinil ghair ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamd artinya zikru mahasinil ghair ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebutkan kebaikan, kebaikan, keutamaan, keutamaan orang lain dengan rasa kecintaan, dengan rasa cinta dan pengagungan terhadapnya, disebut alhamd. Menyebutkan keutamaan seseorang atau orang lain dengan rasa cinta dan pengagungan terhadapnya, ini namanya alhamd. Berbeda dengan al-madh. Al-madh itu sanjungan. Al-madh maknanya hampir mirip sama hamd. Bedanya, kalau al-madh itu tanpa ada rasa cinta dan tanpa ada rasa pengagungan terhadapnya. Al-madh, apa itu al-madh? Menyebutkan kebaikan orang lain tanpa perasaan cinta dan pengagungan terhadapnya. Seperti seorang misalnya dia menyebutkan kebaikan orang fasik, orang kafir, orang ini ahli dalam bidang ini. Disebutkan kebaikannya, pengalamannya, orang ini pintar dalam bidang ini. Dipuji orang tersebut, tetapi dia tidak cinta kepada orang itu. Dia tidak mengagungkan, ini namanya madh, al-madh. Bukan hamd. Kalau al-hamd itu lebih sempurna maknanya daripada al-madh saja. Jadi al-hamd itu menyebutkan kebaikan dan keutamaan orang lain, bersama dengan itu dia punya pengagungan dan kecintaan terhadap orang tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji, keutamaan, kebaikan, keutamaan itu seluruhnya milik Allah. Al di sini al-istighraqiyah, al yang umum. Maknanya itu mencakup semuanya. Jadi kebaikan, keutamaan, semua keutamaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa milik Allah semuanya? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna, sehingga semua keutamaan-keutamaan itu disematkan dan milik Allah Azza wa Jal. Al-Qadim Al-Bari. Al-Qadim bimakna al-awwal. Namun Al-Qadim ini tidak bisa kita, bukan termasuk nama Allah Azza wa Jal. Al-Qadim itu bukan termasuk nama Allah. Qadim itu lama. Apakah Al-Qadim termasuk nama Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi dalam bab asma wa sifat, itu butuh tauqifi. Adalah masalah yang tauqifiyah, bersandar, terputus, terhenti, harus bersandar pada dalil. Kita mengatakan ini sifat Allah, ini nama Allah, itu harus bersandar dengan dalil. Bersandar dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka tidak bisa kita menetapkan. Dan tidak bisa kita menafikan apakah ini ismullah atau tidak. Karena tidak ada dalil. Jika itu nama yang baik, maka kita tidak bisa menetapkan dan tidak bisa menafikan juga. Karena tidak ada dalil. Namun jika itu adalah isim yang jelek, nama atau sifat yang jelek, maka kita harus menafikan. Karena tidak mungkin Allah memiliki nama atau sifat yang jelek tersebut. Lafaz Al-Qadim itu bukan termasuk nama Allah, bukan termasuk nama Allah Azza wa Jal. Namun di sini beliau menyebutkan Al-Qadim di sini bukan berarti bahwa beliau mengatakan bahwa Al-Qadim itu termasuk nama Allah, tidak. Tapi beliau di sini hanya mengkhabarkan, memberikan kabar bahwa Al-Qadim itu kabar, khabar, bukan nama Allah. Jadi ada bab asma wa sifat dan juga ada bab al-akhbar, bab pengkhabaran, pemberitaan. Bab asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah itu tauqifi, harus ada dalil. Adapun bab tentang khabar, apa itu tentang khabar? Kita mengkhabarkan bahwa Allah demikian, Allah itu zat yang lama. Itu boleh. Tidak harus tauqifi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, babul akhbar awsa min babil asma was sifat. Bab tentang khabar, hanya mengkhabarkan, itu lebih luas babnya daripada bab asma was sifat. Maka boleh, fayajuzu an nukhbir bi anna Allah huwa al-qadim. Maka boleh kita mengkhabarkan bahwa Allah itu adalah zat yang lama, zat yang qadim. Lakin la nusammihi bidzalik, tapi kita, atau ini bukan ucapan Al-Qayyim, tetapi kita tidak bisa menamakan dengannya. Nah, ucapan Al-Qayyim adalah qala fa babul asma was sifat tauqifi. Ini ucapan Al-Qayyim rahimahullah dalam Bada'i Al-Fawaid. Bab asma was sifat adalah bab yang tauqifi, yang bersandar pada dalil. Amma babul ikhbar, adapun bab tentang khabar, fala yajibu an yakuna tauqifiyan, maka tidak harus tauqifi. Boleh saja tidak tauqif. Boleh saja, walaupun tidak dalil, tapi kita mengkhabarkan saja, bukan menamakan Allah dengannya. Misal, seperti contohnya, al-qadim, al-mawjud, al-mawjud, sesuatu yang ada. Al-mawjud, apakah Allah itu memiliki nama al-mawjud? Tidak. Tetapi, bolehkah kita mengkhabarkan bahwa Allah itu ada? Jawabannya boleh, Allah itu ada. Apakah termasuk nama Allah? Ada. Al-mawjud itu nama Allah? Jawabannya tidak. Jadi bab khabar itu lebih luas daripada bab asma was sifat. Demikian juga seperti mengkhabarkan asyai al-qa'im binafsih, zat yang berdiri sendiri. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa butuh pihak yang lain. Dan di sana ada nama Allah yang semakna dengan al-qadim. Dan di sana ada nama Allah yang semakna dengan al-qadim, yaitu apa? Al-awwal. Al-awwal itu nama Allah. Maknanya sama dengan al-qadim. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah al-awwal dan al-akhir. Yang awal dan yang akhir. Zat yang maha awal, al-awwal, nama Allah. Demikian juga al-akhir, nama Allah. Kemudian al-bari. Al-bari maknanya adalah al-khaliq. Al-bari, yani al-khaliq. Nama Allah al-bari. Al-bari, al-musawwir. Qala thumma salatuhu ala al-mukhtar. Kemudian salawat Allah semoga terlimpah kepada al-mukhtar, nabi pilihan. Salawat Allah kepada nabi. Apa makna salawatullah? Salawat Allah kepada nabi maknanya adalah pujian Allah di hadapan para malaikah. Pujian Allah, sanaullah, pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikah di tempat yang mulia. Alal mukhtari, semoga terlimpah salawat Allah kepada nabi yang terpilih. Nabi yang terpilih. Al-Mukhtar bimakna Al-Mustafa. Al-Mukhtar itu maknanya Al-Mustafa. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah nabi yang Mustafa, yang terpilih. Apa dalilnya? Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih. Yastafi minal malaikah. Memilih para rasul yang Allah jadikan angkat sebagai seorang rasul. Allah memilih para utusannya dari kalangan para malaikah maupun dari kalangan manusia. Jadi pilihan Allah Azza wa Jalla, Rasul-Rasul yang Allah utus itu merupakan pilihan Allah. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih apa yang dia kehendaki. Dan juga dalam hadis Ibn Mas'ud, akhrajah Ahmad, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Sungguhnya Allah azza wajalla nazara fi qulubil ibad, Allah itu melihat hati-hati hambanya. Fawajada, kemudian Allah mendapati bahwa hati Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik hati para hamba ini. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih untuk dirinya wabta'athahu birisalatihi, dan Allah memilihnya untuk menjadikannya seorang rasul, membawa risalahnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memiliki sifat al-mustafa, pilihan, orang yang dipilih. Qala al-bait yang kedua, wa ba'du ha kasiratar rasuli, wa ba'du ha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Adapun setelah itu, dan setelah itu, haka, inilah siratar rasul, inilah perjalanan hidup rasul, manzumah yang dikarang dalam bentuk manzumah, yang dikarang dalam bentuk manzumah mujazah, maknanya adalah ringkas, manzumah yang ringkas, al-fusul, yang tersusun pasal-pasalnya, yang tersusun pasal-pasalnya. Maksudnya apa tersusun pasal-pasalnya? Yakni peristiwa-peristiwa yang akan disebutkan dalam manzumah ini itu sesuai urutan peristiwa yang terjadi. Yang pertama ini, kemudian yang berikutnya, sesuai urutan pasal-pasalnya. Pada bait ini beliau mengatakan wa ba'du, dan setelah ini, haka, inilah atau ambillah, lihatlah, perhatikanlah, inilah sirah ar-rasul. Sirah, apa itu sirah? Sirah rasul, maknanya sirah ar-rasul yaitu sirah an-nabawiyah. Apa definisi sirah an-nabawiyah atau sirah rasul? Yaitu penyebutan zikru akhbarin nabiyya alaihi salatu wassalam, penyebutan khabar peristiwa-peristiwa Nabi alaihi salatu wassalam, mundhu wiladatih ila wafatih, penyebutan peristiwa khabar perjalanan hidup Rasul alaihi salatu wassalam sejak kelahiran beliau sampai wafatnya beliau. Itulah sirah ar-rasul. Adapun sirah, maka artinya perjalanan hidup. Manzumatan mujazatan mujazatal fusuli, dikarang dalam bentuk nazm. Apa itu nazm? Nazm adalah uraian kata dengan susunan wazan pilihan. Nazm itu uraian kata, kata-kata yang disusun sesuai susunan wazan. Jadi indah, menjadi mudah untuk dihafal. Dan banyak faedah nazm ini. Di antara faedahnya yaitu meringkas pembahasan dan memudahkan para penuntut ilmu untuk bisa menghafalnya, memudahkan untuk dihafal. Sehingga banyak dari kalangan para ulama yang menyusun kitab mereka dengan bentuk nazm, dengan bentuk nazm. Bait-bait yang indah, puisi yang indah, yang tersusun wazan-wazannya sehingga mudah bagi penuntut ilmu untuk menghafalnya dan meringkas pembahasan. Demikian juga menyimpulkan ilmu yang terdapat pada nazm ini. Manzumatan mujazatan mujazah, mujazah yakni ringkas, al-ijaz dari kata al-ijaz. Sehingga beliau di sini, nazm yang akan beliau tulis di sini itu ringkas, tidak melebar kemana-mana, tapi ringkas, maknanya tetap terkandung banyak, maknanya tidak terlalaikan. Walaupun ringkas, tetapi di sisi lain tidak mengurangi makna yang terkandung padanya. Tetap penuh maknanya itu, memiliki padat. Maknanya itu padat. Al-fusul mujazatan, mujazat al-fusul. Tersusun pasal-pasalnya. Peristiwa-peristiwanya tersusun. Kemudian sebelum kita masuk pada bait yang ketiga, di sini beliau pada bait yang ketiga akan menyebutkan tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, waktu kelahirannya. Sebelum itu, lebih baik, mungkin lebih tepat jika beliau terlebih dahulu menyebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam, nasab beliau alaihi salatu wassalam. Maka siapakah nama Nabi kita alaihi salatu wassalam dan apa nasabnya? Nama beliau adalah Abu Al-Qasim Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ini bagus kalau dihafal, nama beliau yang panjang ini dihafal sampai ke Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan, nama-nama ayah beliau dan kakek-kakek beliau sampai nasab kepada Adnan, itu sepakat para ulama bahwa itulah nasab beliau bersambung sampai Adnan, itu sepakat. Para ulama sepakat diambil dari at-tawatur. Jadi nama-nama ini diambil dari mana? Diambil dari tawatur dan dari ijma', kesepakatan ahlun nasab dan juga para ulama. Mereka sepakat bahwa nama-nama kakek beliau itu seperti yang tadi dibacakan. Sampai Adnan itu sepakat nama-namanya seperti itu. Adapun dari Adnan sampai ke Ismail, mereka sepakat bahwa Adnan ini keturunan Ismail. Adnan itu adalah keturunan Ismail. Adnan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Namun mereka berselisih siapakah nama-nama kakek beliau dari Adnan sampai ke Ismail. Dan tidak ada dalil yang sahih, tidak ada nas yang sahih dalam masalah ini. Sehingga yang thabit hanyalah dari kakek Nabi sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail, maka tidak ada yang benar dalam penyebutan nama-nama kakek Nabi alaihissalam dari Adnan sampai Ismail. Namun sepakat para ulama bahwa dari Adnan sampai Ismail itu keturunan Ismail. Adapun ibu beliau alaihissalatu wassalam, maka namanya Aminah. Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nama ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Tadi nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab atau bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam dari jalur ayah dan dari jalur ibu itu bertemu pada siapa? Pada Kilab. Pada Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Kilab ini punya anak namanya Qusay, juga punya anak namanya Zuhrah. Kilab itu punya anak namanya Qusay dan Zuhrah. Jadi Qusay ini keturunan Qusay ini adalah kakeknya Nabi. Kakek-kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam dari jalur ayah. Sedangkan dari jalur saudaranya yakni Zuhrah, saudaranya Qusay yakni Zuhrah bin Kilab, Qusay bin Kilab, Zuhrah bin Kilab. Dari jalur Zuhrah itu keturunannya itu adalah ibunda Nabi alaihi salatu wassalam Aminah. Maka beliau alaihissalatu wassalam memiliki nasab yang sangat agung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Wathilah bin Al-Asta, Rasulullah alaihissalam bersabda, "Inna Allah astafa min bani Ismail Kinanah, wastafani, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min bani Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ismail bani Kinanah. Dan dari bani Kinanah Allah pilih bani Quraisy, itu keturunan yang sangat mulia, bani Kinanah, bani Quraisy. Dan Allah memilih dari bani Quraisy yang termulia, yang teragung nasabnya dari bani Quraisy itu adalah bani Hashim. Jadi yang paling agung nasabnya dari keturunan Ismail adalah Kinanah, nasab dari Kinanah. Dan paling agung nasabnya dari Kinanah adalah Quraisy. Dan yang paling agung nasabnya dari Quraisy yaitu adalah bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari bani Hashim. Allah memilihku dari bani Hashim. Sehingga beliau adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi, paling suci nasab beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid, pemimpin seutama-utama anak Adam. Wala fakhr. Bukan sombong. Bukan berbangga dengannya. Fala yujad ahadan min bani Adam asyraf ka syarafih. Sehingga tidak ada satu pun dari anak Adam yang kemuliaannya itu seperti nasabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian kata para ulama. Bahkan dalam sebuah hadis sampai-sampai Ibrahim nanti di hari kiamat itu ridha dengan kemuliaan yang didapat oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena nasab beliau alaihi salatu wassalam. Inilah nama beliau alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan kelahiran beliau di pertemuan akan datang bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.